Yang selalu saja ku berbuat di hadapanmu. Salah, semua ku lakukan itu seperti kau tak melihatnya dan mendengarnya. Menjadi sebuah angkara, menjadi sebuah kebiasaan yang ku miliki. Marah, semua ku lakukan itu seperti kau tak melihatnya dan mendengarnya. Maafkanlah, ku hanya manusia. Gerbang kasihmu, sayangilah aku bila ku bersalah, janganlah berpaling. Seolah kau tak pernah menyayangi, mengasihi.